Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tantangan terberat untuk ikut andil dalam ilmu dan dakwah adalah lurusnya niat. Ya. Karena segala sesuatu itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya, kalau niatnya baik, maka kebaikan yang akan dia dapatkan. Tapi kalau niatnya buruk, maka keburukan itu tidak kembali kecuali kepada dirinya. Kalau niatnya benar, Allah terima. Kalau niatnya salah, ditolak oleh Allah. Koreksi niat itu tidak cukup satu kali dua kali. Tidak hanya ketika akan memulai. Niat itu harus terus dikoreksi kapanpun, dimanapun, ya, bagaimanapun. Yang terpenting adalah kita ingat selalu firman Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya. Dan ayat-ayat semisal dengannya. Apa arti ayat tadi, in ahsantum ahsantum li anfusikum? Kalau kalian berbuat baik, melakukan kebaikan, itu hakikatnya kalian telah berbuat baik kepada diri sendiri. Wa in asatum falaha. Tapi kalau kalian melakukan perbuatan yang buruk, yang menanggung akibatnya bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Membantu, ya, bertahun dalam lembaga pendidikan misalkan, ya, diminta untuk meluangkan waktu mengawasi anak-anak atau menyampaikan pelajaran kepada mereka atau menyimak hafalan Al-Quran, ya, itu kebaikannya siapa sih yang merasakan? Ya, yang merasakan banyak orang tentu. Ya. Si anak atau si santri itu juga pasti merasakan manfaatnya. Ya, ada yang mendampingi, ada yang mengawasi, ada orang yang kemudian membantunya menambah dan mengitqankan hafalan. Manfaatnya untuk semua, betul, untuk semua. Karena ketika dia terlibat dalam kegiatan belajar-mengajar, berarti dia telah membantu meringankan beban yang lain, merawat dan menjaga aset dan fasilitas yang sudah ada ini. Namun hakikatnya kebaikan yang dia lakukan dan kebaikan yang dia berikan itu untuk dia sendiri, untuk si pelaku. Dengan berbuat baik dia akan mendapatkan pahala. Dengan berbuat baik itulah tanda syukurnya. Dengan berbuat baik dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbuat baik, dia telah menambah bekal dan tabungannya untuk di akhirat kelak. Ya. Konsekuensinya jangan merasa sudah berjasa. Karena itu akan merusak niat. Itu kalau bukan karena saya, enggak akan jalan. Itu kalau tidak saya yang memulai dan merintis, kapan dimulai? Itu yang mencari dananya saya loh. Oh, itu yang melobi saya. Ketika yang lain sedang semangatnya turun-turun, saya tetap paling semangat. Ya memang kata-kata seperti itu ketika terucap tidak terasa. Ya spontanitas saja keluar begitu saja. Tapi yang spontanitas itu sesungguhnya menggambarkan tentang kepribadian seseorang. Karena tidak mungkin dia secara spontanitas berkata kalau bukan memang terbentuk sebelumnya pada dirinya itu. Janganlah mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah pernah dilakukan. Jangan kemudian mengingat-ingat apa yang sudah pernah dia berikan lalu berharap dipuji. Jangan. Kenapa? Sesungguhnya dia berbuat baik itu untuk dirinya sendiri. Dan apa pedulinya ketika yang lain turun semangat, ketika yang lain kurang antusias, Ketika yang lain tidak mendukung, enggak apa-apa. Karena orang yang berbuat baik itu sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Ya. Kerja bakti, gotong royong. Dalam satu grup anggotanya 70-80. Pengumuman gotong royong sudah disiapkan sejak satu pekan sebelumnya, di share di grup. Tidak kurang juga panitia secara langsung ketika ada taklim diumumkan beberapa hari sebelum waktu kerja bakti atau gotong royong. Tapi pada hari H, jam J, dari 70 atau 80 orang itu yang datang tidak lebih dari 20. Tidak lebih dari 20. Tugas sudah dikerjakan, yaitu mengajak dan mengingatkan. Setelah itu ya sudah, jumlah yang ada itulah yang kemudian sama-sama bekerja bakti dan bergotong royong. Enggak rugi kok ketika yang lain tidak ikut, untuk mereka maksudnya. Tidak mengurangi pahala sedikit pun ketika yang lain tidak ikut-ikutan. Kenapa? Karena firman Allah jelas, in ahsantum ahsantum li'an fusikum. Kalau kalian berbuat baik, ya sebenarnya untukmu sendiri. Apalagi di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, man amila salihan fali nafsihi wa man asa'afa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Surat Fussilat. Artinya, man amila salihan fali nafsihi, siapa yang beramal saleh itu untuk dirinya sendiri. Untuk kepentingan dia dan kemaslahatannya. Wa man asa'afa 'alaiha, siapa yang berbuat jelek, berlaku buruk, yang menanggung akibatnya dia sendiri juga. Dan Allah Azza wa Jalla Rabbmu ya, tidak sedikit pun menzalimi hambanya. Ya. Dalam proses KBM, kegiatan belajar mengajar, ada yang datang terlambat, ada yang datang tepat waktu, ada yang disiplin, ada yang kurang memperhatikan jam. Yang penting tugasnya sudah dilaksanakan, mengingatkan. Lebih dari itu, ya sesuai dengan amal perbuatannya sendiri-sendiri. Kalau dia tepat waktu, yang lain tidak, dirinya disiplin, sementara yang lain kurang disiplin, itu tidak ada ruginya untuk dia. Kenapa? Man amila salihan fali nafsi. Kalau dia berbuat baik, beramal saleh, ya hakikatnya untuk dia sendiri, bukan untuk orang lain. Nah. Bersedekah dan berinfak juga sama. Jangan kemudian merasa, kok aku terus sih yang diminta bantuannya, yang lain tidak. Ya tahu dari mana. Ya. Bisa jadi yang lain itu lebih banyak dan lebih sering. Tapi itulah setan ya, mengganggu. Ya. Tapi ketika muncul perasaan dan prasangka seperti itu, ya, menyangkanya bahwa kok dia sendiri, yang lain tidak, kok hanya dia terus, yang lain mana, gitu. Tidak usah berpikir panjang. Man amila salihan fali nafsih. Siapa yang beramal saleh itu kebaikannya untuk dirinya sendiri. Kan itu. Kalaupun akhirnya dia yang nanggung semua, semen diperlukan kurang lebih 120 sak. Udah saya 100. Yang 20 enggak ketutup-ketutup juga. Sudah ini ya sudah 20 sekaligus 120 itu saya yang nanggung misalnya. Disampaikan kepada bendahara atau kepada divisi pembangunannya, enggak dia ceritakan kemana-mana, ya cukup kepada pihak yang berkompeten di situ, bendahara atau divisi pembangunan, sudah cukup. Jangan sampai dia merasa yang lain mana sih, kok pada enggak semangat kan itu, tahunnya mana, apalagi sampai berpikir ya sudah kalau gitu caranya saya juga vakum lah, kita lihat nanti ya kan? Kalau saya enggak ada bisa jalan enggak, itu niat yang jelek seperti itu. Seolah-olah kebenaran itu ditentukan oleh dirinya. Sepertinya dialah yang kemudian mengaturnya. Kalau ada dia lancar, kalau tidak ada dia berarti kurang lancar. Itu sekali lagi niat yang jelek. Sebagai seorang bapak atau ibu juga demikian. Jangan menyerahlah. Jangan menyerah. Pokoknya tidak ada batas waktu untuk yang kali terakhir menasihati anak, kecuali kematian. Selagi anak itu masih anakmu, masih hidup dia, itu tidak putus kewajiban orang tua untuk mengingatkan. Ada orang tua bertanya kepada saya, Ustaz, saya sudah mengingatkan anak saya untuk sholat. Ya. Saya sudah bangunkan dia. Sudah besar, usia menikah lagi. Tapi seringkali ya tidak ditanggapi. Kemudian sudah dibangunkan tidur lagi. Apakah boleh? Kalau yang berikutnya saya bilang pokoknya kamu sudah besar, sudah tahu hukumnya, ini Abi yang terakhir membangunkan. Setelah ini Abi enggak mau tahu. Kamu tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Oh, salah seperti itu. Salah. Perkara dia tidak salat itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah dia terlambat mengerjakannya itu bukan urusan kita. Tanggung jawab orang tua itu menasihati dan mengingatkan. Dan itu enggak ada putusnya. Walaupun anak membangkang, meskipun anak membantah, tetap kewajiban orang tua untuk mengingatkan itu tidak lantas gugur. Apa tidak berpikir sebaliknya, bahwa semakin anak membangkang, semakin semangat orang tua mengingatkan. Semakin parah anak membantah, harusnya orang tua semakin sayang. Harusnya kan begitu, bukan malah dibiarkan. Udah tahu anaknya mau tenggelam, udah dikasih tahu, jangan main di kolam, ngeyel. Ya udah, terserah kamu, kamu kan udah gede. Terus anaknya tenggelam gitu, dibiarkan. Itu keselamatan dunia, apalagi keselamatan akhirat. Apa kemudian dibiarkan dia celaka? Kan tidak. Justru sebaliknya, kalau anak itu semakin membangkang, ya kita semakin intens untuk memberikan perhatian. Semakin parah dia membantah, kita semakin rahmah. Ya. Kasihan anak itu, kasihan dia. Anak siapa? Anak kita. Amin. Tapi capek saya mengingatkan terus. Bosen juga lama-lama. Kalau gini-gini terus ya jengkel, namanya juga manusia. Ya karena manusia itu makanya diingatkan, jangan begitu. Gak ada ruginya. Ketika orang tua itu mengingatkan anak supaya berbuat baik, agar beramal saleh, itu gak ada ruginya. Walaupun nasihat-nasihat itu saat tersebut tidak diamalkan dan tidak diperhatikan. Gak ada masalah, kenapa? Man amila salihan fali nafsih. Siapa yang beramal saleh ya untuk dirinya sendiri. Dia sudah mengingatkan anaknya. Seorang istri sudah mengingatkan suaminya, udahlah mas, ayo ngaji, wes mandek, mario, berhenti sudah. Karena suaminya punya kebiasaan buruk, sabung ayam misalkan. Ya kan? Istrinya sudah mengingatkan, istrinya udah mulai kenal ngaji. Tapi masih aja sabung ayam. Ayamnya tambah banyak lagi. Ya kan? Tambah gede-gede, ya kan? Udah diingatkan seperti itu, apa kemudian ya sudah, minta cerai saja, masih banyak kok laki-laki soleh yang lain. Itu ahlu sunnah tidak mengajarkan yang seperti itu. Ahlu sunnah mengajarkan sabar, sabar. Ya. Bagaimanapun itu suamimu, apalagi kalau sudah punya anak, ya tidak semudah itu, udah cerai aja, pisah. Karena dalam bayangannya kalau suaminya itu ngaji salafi, ih bahagia banget. Gitu. Kalau kemudian udah pisah dari suaminya yang penjudi sabung ayam tadi, itu berarti dia sudah terbebas dari kesengsaraan dan penderitaan dunia. Pikirnya begitu. Ya, enggak seperti itu. Sabar, didoakan. Ya. Anda sendiri, wahai istri, bukankah perlu waktu untuk kemudian mengenal dakwah salaf? Apakah Anda juga sudah mengenalnya dari puluhan tahun, belasan tahun yang lalu? Kan baru kemarin, beberapa bulan yang lalu. Apakah Anda juga sudah bisa secara totalitas menjadi seorang ummahat misalkan? Kan belum juga kan? Maka sabar, yang penting kepada suami lebih sayang, pada suami lebih perhatian, didoakan. Ingat doa istri itu luar biasa. Doakan. Ya kan? Tapi kok percuma ya saya ngasih nasihat? Enggak percuma. Kayaknya sia-sia loh. Tidak sia-sia. Man amila salihan fali nafsih. Siapa yang berbuat saleh, beramal kebaikan, pahalanya untuk dirinya sendiri. Tidak rugi. tidak akan sia-sia. Ya. Seorang ustadz guru mengingatkan muridnya, ya. belajar nak. Masih aja ketinggalan, masih saja susah menangkap pelajaran. Belajar nak. Dikasih tulisan di buku komunikasi, serahkan ke orang tuanya, tolong di rumah, didampingi. Ya kan? Tapi hasilnya masih begitu-begitu saja. Yo sabar. Wah, kalau punya murid kayak gini ini bikin kesel, jengkel saya. Mau murid apa? Mau murid yang sekali ketemu langsung pinter gitu. Sekali ngomong langsung difahami. Sekali dia menghafal langsung ingat, lah dirimu apa begitu dulu, kesabaran, ya, gak ada ruginya. Bahkan ketika kita punya murid susah dia mencerna dan menangkap pelajaran sulit, ya kita justru semakin intens, kan begitu harusnya itu loh cara berpikirnya, ya, gitu. Bukan malah ah ya wis lah gitu. Iri sama kelas yang lain, itu enak sekali si fulan jadi ustadz untuk kelas yang anaknya manut-manut, kata siapa? Setelah dipindah, ya sudah kamu jadi wali kelasnya. Wah, kok kayak gini ya? Ini tuh. Wes, balik lagi. Bolak-balik, naik turun. Masalahnya bukan siapa yang diajar dan di kelas berapa dia mengajar. Masalahnya pada diri sendiri. Dia bisa sabar enggak? Dia mau belajar enggak? Ya, untuk cara mendidik yang benar itu seperti apa sih? Cara menyampaikan pelajaran yang membuat anak-anak tertarik dan mendengarkan itu seperti apa? Ya kan? Ya kalau Anda kaku, Anda bicara terus enggak pernah mau mendengarkan, Anda jarang mengajak mereka apa berinteraksi, ya, jarang senyum, bahkan tidak pernah tertawa, ya mereka tegang juga. Tapi sesekali diajak bercerita, lepas, bebas, sesekali diajak bercanda, bercanda yang berkualitas. Ya. Anak-anak itu akan mudah untuk senang, menerima, dan seterusnya. Tapi yang jelas kalau menjadi seorang guru atau ustadz, ya tetaplah laksanakan tugas. Kenapa? Tidak ada yang sia-sia. Seorang anak berbakti kepada kedua orang tua juga seperti itu. Sudah semangat dan maksimal dia berbakti, tapi kadang karena pikun orang tua, karena orang tua mungkin sudah tidak mudah mengingat apa yang sudah dilakukan anak itu dilupakan. Kan itu. Oh kamu suwe enggak tilik bapak ini. Kan itu. Lama lagi wingi sore loh. Ya kan? Baru kemarin sore tilik. Pas bapak ini enggak bener ini. Bapak ini opo ini? Pingin sore toh pak, nggak usah. Iya kamu kok nggak pernah tilik bapak? Oh nggih, ngapunten pak. Benjing insya Allah kalau tilik malih. Padahal kemarin sore sudah. Kamu itu beda sama kakakmu adikmu itu. Kakakmu adikmu sering ngirim. Kamu kapan ngirim? Padahal yang belikan pulsa listrik, yang nyetok minyak goreng dan beras itu ya Anda. Tapi orang tua kan nggak tahu. Nggak apa-apa, jangan. Bapak ini pilih kasih. Bapak itu enggak adil. Ya. Enggak masalah. Man 'amila salihan fali nafsih. Siapa yang beramal saleh yaitu untuk dirinya sendiri. Walaupun bapaknya enggak tahu. Walaupun bapaknya apa? Tidak mengakui, enggak apa-apa walaupun bapaknya tidak mengakui, doain aja bapaknya. Wong itu kewajiban anak untuk berbakti kepada bapaknya kok. Kok kemudian berpikir tiap kali berbuat baik harus diakui. Tiap kali berbuat baik harus diapresiasi. Kalau ingin berbuat baik maunya disebut-sebut dan diingat-ingat, ya kan? Kalau mau berbuat baik rasa-rasanya apa maunya dia dihormati. Ya. Itu bukan amila salihan fali nafsi, itu man asa'a fa 'alaiha. Itu berbuat jelek ya dia sendiri nanti yang menanggung akibatnya. Apa akibatnya? Ya banyak. Satu, kehilangan pahala, dua, terancam dengan siksa, ya kan? Yang ketiga, paling tidak padahal itu sudah susah itu, kecewa. Emang enak kecewa? Kagak enak. Ya kan? Kecewa itu gak enak sekali. Kan itu. Udah gotong royong, udah berbakti, kerja bakti. Ya kan? Udah berkeringat, datang yang paling pertama, pulang yang paling terakhir. Kan itu. Ada temannya nyeletuk, kamu kemarin kerja bakti kemana? Gak kelihatan. Ya Allah. Iya, mau dibilang raiku nggak enak juga ya kan? Iya, datang, udah kecewa kan akhirnya. Kenapa? Karena berharap dipuji. Kan itu. Mestinya kan sederhana aja, slow lah, ya kan, yang adem. Kamu kemarin kemana aja nggak kerja bakti? Insyaallah lah ya itu, kan itu. Ya didoain lah ya, kan selesai ya kan. Ya, besok kalau ada kerja bakti, aku ya diajak-ajak lah ya, diampiri. Padahal dia yang nggak kerja bakti, makanya dia nggak lihat, ya kan? Kecewa, ya kan? Seorang suami juga seperti itu, dia sudah bekerja, mencari nafkah, capek, lelah, berkeringat, mabuk maning, ya kan? Oh tadi hampir kecelakaan, Allah selamatkan, ya kan? Sampai di rumah udah bawa oleh-oleh sate Madura, suka sate Madura ini. Ini kan sate Madura segala macam, udah capek dia. Sampai rumah bawakan sate Madura, istrinya cemberut. Istrinya bilang, sate Madura bosen. Kemarin sate, hari ini sate, paling besok sate lagi. Ya kalau yang diinginkan itu diterima, dipuji, diapresiasi, kecewa. Kecewa. Memangnya dia rugi? Enggak. Kalau dia niatnya amal soleh tidak bakalan rugi. Oh ya sudah, berarti besok mau apa? Biar aku enggak salah. Ya, sambil nunggu besok yuk makan sate bareng. Ini itu bisa. Ini itu. Udah request apa? Catet. Kan bisa. Enggak kecewa. Seorang guru juga seperti itu, dia sudah ngasih perhatian waktu yang lebih ya daripada yang lain, mungkin karena muridnya yang satu itu beda. Ya kan? Beda. Udah seperti itu, datang orang tuanya protes. Ini pondok apa tuh ini? Anak saya belajar di sini tahun-tahun juga gak bisa-bisa. Kan itu. Nilainya jelek terus. Ini ustaznya gak tanggung jawab ini. Ya Allah. Yang lain pulang, anakmu masih aku ajar. Yang lain baru datang, anakmu sudah saya kasih waktu. Ya kan? Ketika yang lain saya kasih batasan waktu. Harus selesaikan, anakmu lu tak kasih ulur-ulur waktu. Ya. Untung gak di kartu. Mengulur-ulur waktu. Udah seorang ustaz udah berusaha maksimal. Orang tuanya bilang, ini pondok apa ini, gak tanggung jawab ini. 1 tahun, 2 tahun hafalan anakku gak tambah-tambah. Gitu. Rasa-rasanya pengen membalikkan. Kamu wahai orang tua selama ini di mana? Gitu. Kamu kan tinggal di rumah aja, tinggal masang target dan patok. Nilai. Sementara anakmu itu susah berjuang itu. Anakmu itu susah menghafal. Sementara aku ini loh, bukan bapaknya, bukan kakaknya, bukan simbahnya, ngurusi anakmu, gitu. Nunggak lagi, kan enak sudah. Akhirnya nggak bagus, nggak kondusif seperti itu, kecewa, pasti kecewa. Ya. Itu di dunia, dan kecewa itu sudah sakit, ya. Itu sudah bisa merusak pondasi amal ibadah seseorang. Ya. Maka dari itu dalam kesertaan dan kebersamaan kita untuk andil dalam ilmu dan dakwah, yang paling penting adalah selalu koreksi niat. Ya, koreksi nih niat. Kalau niatnya baik, dia tidak akan sia-sia, tidak akan percuma. Apapun yang dilakukan orang terhadapnya. Tapi kalau yang dia cari itu pengakuan dan apresiasi, isinya hanya kecewa. Kecewanya kepada satu orang. Akhirnya semua dia kecewain. Ya. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Ya kan? Merasa dikecewakan oleh satu orang. Dipukul rata. Kabeh. Ikhwan kejobong. Orang duwe ati. Kena aku lara orang asing niliki. Jelas-jelas saya sakit kok gak ada yang menjenguk itu loh. Kan itu yang kena semua dikejobong ini. Padahal yang tilik dia juga tidak sedikit loh, ya tidak sedikit. Yang perhatian sama dia itu banyak. Mungkin informasi itu datangnya terlambat. Baru malam ini mau kita jenguk sama-sama, sudah ada statement seperti itu. Rapa ada perasaan. Oh iya, nyesel dia ngomong tadi. Oh ya, ternyata perhatian sama saya. Kan itu. Atau misalkan dia baru datang bergabung, kok seperti orang asing, gak ada yang menyambut, ya kan? Ini wajahnya kok cemberut-cemberut, mukanya kecut-kecut, ya kan? Ini saya datang kok kayak dicurigain gitu, diliatin terus, apa kayak ya, siapa kayak ya. akhirnya kecewa. Lah, datang ke majelis ilmu itu untuk apa dan untuk siapa? Kalau memang datangnya untuk ilmu, ya walaupun merasa disikapin seperti itu, ya gak ada masalah toh. Ya. Kalaupun gak disambut, gak apa-apa. Yang menyambutnya malaikat kok. Ya. Ini juga sekaligus kritikan buat kita sebagai penyelenggara kajian. Harusnya di setiap titik-titik taklim dan kajian itu memang ada tim yang dibentuk dan ditunjuk, dipercaya untuk menyambut tamu. Ya. Terutama yang wajah baru. The new face. Wajah baru kayak kene wong anyar. Marani. Beripun, Pak, kabare, Pak. Monggo. Silakan. Ini ada air mineral. Monggo silakan. Sebentar lagi ustadznya udah mulai nih. Ustadznya udah di kantor sana, baru makan jagung rebus. Tadi di kantor jagung rebus. Ya, monggo silakan. Ada yang bisa dibantu, Pak, menawi kamar mandi wonten mriko? Kan itu. Kalau mau berwudu di sini, monggo silakan. Ya. Sehingga koreksi niat itu harus terus dilakukan. Sehingga dengan koreksi niat yang terus dilakukan, itu akan menjaga amal ibadah kita benar-benar lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bisawab, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.